Ya. Oke. Tungkul Arwana saja mengatakan dan bilang geser kita siang ini. Ratu Pop Dangdut Koplo Jawa Timur Indonesia. Siapa dia? Via Valen. Masih bersama Sera. Tepuk tangan yang lebih meriah, gak kendal. Curug Sewu.